Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masih di perkara ketiga, al-mas'alatu tsalitsah, yang harus diketahui oleh setiap muslim, yaitu ad-da'wah ilallah, ad-da'wah ilaih, ad-da'wah ilal ilm, kepada ilmu. Dikatakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wad-da'watu ilallahi azza wa jalla hiya wadhifatul rusuli alaihimus salatu wassalamu. Ya, halaman 17. Nah, dan dakwah kepada Allah itu adalah wadhifah, tugas para rasul alaihimus salatu wassalamu, wa tariqatu man tabi'ahum bi ihsanin, dan adalah tariqah, jalan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsanin, dengan baik. Dalilnya apa? Dalilnya ialah firman Allah, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah bahwa ini adalah jalanku, aku berdakwah ke jalan Allah di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang yang mengikuti aku. Jadi dakwah ilallah ini jalannya Rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para rasul itu bi ihsanin, dengan baik. Surat apa itu? Al-An'am apa? Ayat ke apa? 89. Coba kamu lihat surat Al-An'am. Ayat berapa itu? Surat Yusuf ya. Oh iya iya. Barakallahu fiik. Surat Yusuf ayat ke 108. Surat Yusuf ayat ke 108. Itu dalilnya bahwa dakwah ilallah adalah wadhifatur rusul alaihimus salatu wassalam, wa tariqatu man tabi'ahum bi ihsan. Fa idza 'arafa al-insanu ma'budahu, dan apabila seorang manusia, seorang muslim, 'arafa, mengenal, ma'budahu, sesembahannya, ya, wa nabiyahu, dan mengenal nabinya, wa dinahu, dan mengenal agamanya, wa mannallahu alaihi bittaufiqi, dan Allah anugerahkan kepadanya taufiq, at-taufiq lidhalik, taufiq kepada agama itu. Fa inna alaihi sa'yu, Maka kalau sudah demikian, wajib atasnya as-sa'yu berupaya fi inqadhi untuk menyelamatkan, inqadh menyelamatkan ikhwanahu, menyelamatkan saudara-saudaranya. Dengan cara apa menyelamatkan mereka? Bidakwatihim ilallahi azza wa jalla, dengan mendakwai mereka ke jalan Allah yang maha agung dan maha mulia. Waliyubashir bil khairi, dan hendaknya dia memberi, yubashir memberi kabar gembira kepada saudaranya dengan kebaikan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu yawma Khaybar. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda li Ali ibn Abi Talib, kepada Ali bin Abi Talib, radhiyallahu anhu, yauma Khaybar, pada hari perang Khaybar. Apa Rasulullah katakan? Unfud ala rislika, hendaknya engkau tunaikan, ala rislik, dengan perlahan-lahan, yakni tidak tergesa-gesa. Hatta tanzila bisa hatihim, sampai engkau mencapai sahatihim, wilayah musuhmu itu. Him kembali kepada mereka, yaitu para musuh-musuh. Thumma du'uhum ilal islami, kemudian dakwailah mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim, dan beritahu mereka bima yajibu alaihim, perkara-perkara yang diwajibkan atas mereka, min haqqillahi ta'ala fihi, dari hak Allah tentangnya. Fa wallahi, maka demi Allah, kata Nabi, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan, sungguh-sungguh seandainya Allah menunjuki bika, dengan sebabmu, yahdiyallahu, Allah menunjuki bika dengan sebabmu, rajulan wahidan, seorang pun, ya, seandainya engkau menjadi sebab orang itu dapat petunjuk dari Allah, khairul laka, maka akan kamu mendapatkan kebaikan, fadilah, keutamaan yang lebih baik bagimu, min humurin na'am, daripada unta berwarna merah, yaitu harta yang paling mahal bagi orang Arab. Muttafaqun ala sihhatih, disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Wa yaqulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, fi ma rawahu Muslimun, dalam apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, man da'a ila huda, barang siapa yang berdakwah menyeru manusia ila huda, kepada petunjuk. Kana lahu minal ajri, maka dia mendapatkan pahala mitlu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala orang yang mengikutinya. Dia dapat pahala kebaikan semisal pahala orang yang mengikutinya. La yang kusudzalika min ujurihim syai'a, tidak berkurang sedikit pun pahala itu dari nilai pahala mereka, sedikit pun. Bagaimana? Umpamanya orang ngajari sholat berjamaah di masjid. Berapa pahala orang sholat jamaah di masjid? 27 derajat. Ya. Nah, orang yang mengikuti dakwah dia untuk orang sholat jamaah 5 waktu di masjid, dapat pahala itu. Dia yang mengajari orang supaya sholat jamaah di masjid, juga setiap dari orang yang mengerjakannya itu dapat 27. 27 kali sejumlah orang yang mengikutinya. Nah, tidak berkurang sedikit pun dari nilai 27 itu yang Allah berikan pada orang yang sholat di berjamaah di masjid itu, dan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang menyeru, mengajari manusia untuk sholat jamaah di masjid. Kalau yang berhasil didakwahi 10 orang, 27 kali 10 tidak berkurang sedikit pun. Begitu. Orang mengajari orang lain, mengajari muslimin baca Quran, setiap satu huruf yang dibaca dari Al-Quran, orang itu mendapatkan 10 pahala. Satu huruf. Jadi kalau membaca alif lam mim, itu dapat 30. Ya. Karena alif lam mim terdiri dari 3 huruf. Dapat 30. Yang ngajari dia membaca Al-Quran sampai dia bisa dan mencintai baca Al-Quran itu, juga dapat seperti itu, 30. Lah kalau yang belajar itu 10 orang dan berhasil dijadikan orang yang cinta Al-Quran, ya dikalikan 10. Begitu. Hah? Nilainya orang yang berdakwah ke jalan Allah itu. Ya, sebaliknya. Wa man da'a ila dhalalatin, dan barang siapa yang menyeru manusia kepada kesesatan, kana alaihi minal ithmi, maka dia dapat dosa mitlu athami man tabi'ahu, seperti dosanya orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, tidak berkurang sedikit pun dari dosa mereka. Ya. Nah. Mengajari bid'ah, mengajari apa? Pemahaman sururiyah, al-muazanah sururiyah. Ya. Terus orang itu akhirnya menerima ajaran itu, terus dia berpegang dengannya, dapat dosa bid'ah ini. Sebagaimana yang mengajarinya juga dapat dosa. Seperti itu. Kalau yang mengikuti dia itu adalah sekian puluh orang, ya kali. Kalau yang mengikutinya itu berjuta-juta orang, ya kalikan berjuta-juta orang. Nah, bahayanya berdakwah ila dhalalah. Nah, makanya jangan bergampang-gampang dalam permasalahan tujuan daripada dakwah. Kalau dakwah itu tidak difahami betul kemana mau kamu perjuangkan, kamu tidak terasa mengajari orang dhalalah, kesesatan, Dan na'udzubillah kalau sadarnya baru sadar setelah di sampai di akhirat. Itu celaka. Ya. Naam. Ha wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ma rawahu Muslimun aidha, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pula, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Man dalla ala khairin, dan apa, barang siapa yang menunjuki manusia ala khairin, atas kebenaran, falahu, maka dia dapat mithlu ajri fa'ilih, seperti apa pahala orang yang mau mengerjakan kebaikan itu. Mithlu seperti ajri pahala fa'ilih, pelakunya. Itu keistimewaan dai illallah. Dan begitu pula kengerian dai illadolal. Hati-hati dalam menempuh jalan dakwah ini. Maka Allah mengatakan kedudukan orang yang berdakwah kepada al-haq sebagai kedudukan yang tertinggi, yaitu wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perbuatannya, omongannya, daripada orang yang berdakwah ke jalan Allah dan beramal saleh dan mengatakan sungguhnya aku adalah dari golongan muslimin. Nah, begitu kedudukan ad-da'wah ilai, berdakwah ke jalan Allah. Ya. Kemudian setelah peringkat keempat atau setelah perkara keempat yang harus diketahui, yaitu harusnya perkara ketiga, yaitu ad-da'wah ilaih. Ar-rabi'atu yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi. Sabar 'alal adza, dalam menghadapi gangguan, fihi, di jalan Allah itu, di jalan dakwah tersebut. Ya, kita lihat footnote ke-1 halaman 17. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, as-sabru habsun nafsi ala ta'atillah. Sabar itu pengertiannya ialah habsun nafsi, menahan diri, ala ta'atillah, guna ditundukkan diri itu supaya taat kepada Allah. Itu pengertian sabar. Wa habsuha an ma'siyatillah. Yang kedua, pengertian sabar itu ialah menahan diri an ma'siyatillah, dari perbuatan maksiat kepada Allah. Yang ketiga, wa habsuha anit tasakhuti min aqdarillah. Yaitu menahan diri agar jangan sampai at-tasakhut, murka, an aqdarillah, min aqdarillah, dari takdir Allah, dari apa yang ditakdirkan oleh Allah. Fayuhbisun nafsa anit tasakhuti, sehingga yuhbisu, menahan an-nafsa, diri, anit tasakhuti, untuk jangan marah dengan apa yang Allah takdirkan, wattadajjuri wal malali, dan jangan sampai attadajjur, ya, mengeluh, wal malal, dan jangan sampai al malal, yaitu jenuh. Itu sabar. Sabar di dalam taat pada Allah, yaitu menahan diri untuk supaya tetap taat pada Allah. Kedua, sabar di dalam perkara maksiat kepada Allah, yaitu menahan diri untuk jangan sampai terjatuh kepada kemaksiatan itu. Yang ketiga, sabar untuk jangan murka kepada Allah, kepada takdir Allah, yaitu menahan lisan dalam musibah ketika musibah itu datang, agar lisan itu jangan sampai at-tadajjur wal malal. Itu sabar. Dan sebagai yang terlihat ekspresi orang yang sabar itu, penampilan orang yang sabar itu bagaimana? Ialah wa yakunu daiman nasyitan fid da'wati ila dinilai wa in udhiya. Dia tetap nasyid, semangat, fid da'wa ila dinilai, untuk mendakwai manusia kepada agama Allah, wa in udhiya, walaupun disakiti, diganggu oleh orang. Walaupun dakwahnya digembosi, difitnah, dituduh dengan berbagai tuduhan, ya, tetapi tetap bersemangat di dalam dakwah ke jalan Allah, ke agama Allah. Li'anna adhiyata da'ina ilal khairi min tabi'atil bashari. Karena mengganggu, menyakiti orang yang berdakwah, ad-da'ina, orang yang berdakwah ilal khair, kepada kebaikan, mengganggu orang yang berdakwah kepada kebaikan itu adalah dari tabiat manusia dari masa ke masa. Cenderungnya mengganggu dan menghalangi orang yang berdakwah ke jalan Allah. Illa man hadallah, kecuali orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah yang Maha Tinggi berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa laqad kudzibat rusulun min qablika fa sabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Dan sungguh telah didustai para rasul sebelum engkau, fasabaru, sehingga mereka itu sabar, ala ma kudzibu, atas apa yang segala tindakan pendustaan terhadapnya. Para rasul itu sabar walaupun mereka didustai oleh kaumnya, wa udzu, dan mereka disakiti oleh kaumnya, hatta atahum nasruna, sehingga datang kepada mereka pertolongan kami. Tapi pertolongan itu setelah apa? Setelah kudzibu dan setelah udzu. Iya. Jadi harus mengalami dulu didustakan, di apa, diganggu, disakiti, difitnah oleh kaumnya. Ayat keberapa ini? Al-An'am ayat 34. Surat Al-An'am ayat ke 34. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa berdakwah di jalan Allah itu mesti didustai, dibilang kadzab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibilang kadzabun sahir. Kadzabun sahir. Pendusta dan tukang sihir. Rasulullah dibilang apalagi majnunun. Orang yang gila. Rasulullah dibilang apalagi pemecah belah keluarga dan umat. Ya, jadi mengalami itu, didustakan oleh kaumnya. Nah, dibilang dusta oleh kaumnya. Dan itu berlangsung terus-menerus. Wa'udhu, dan diganggu, disakiti. Rasulullah dilempar. Nah, azakallah itu kotoran onta itu. Ketika sedang sholat di Ka'bah. Rasulullah pernah dicekik dengan kain, diikatkan begitu. Sampai hampir beliau mati karenanya. Rasulullah anak-anaknya itu diusir oleh suaminya, diceraikan dengan hina oleh suaminya karena suaminya itu anak-anaknya Abu Jahal, sehingga pulang ke rumah ayahnya, ke rumah Rasulullah dalam keadaan menangis. Wah, itu sudah penghinaan yang luar biasa. Dahsyat sekali. Ya. Dan berbagai penghinaan dan berbagai gangguan dialami oleh beliau. Nah, setelah itu barulah Allah beri pertolongan kepada beliau. Ya. Jadi harus mengalami dulu penderitaan. Jadi siap-siap kalau mau menempuh jalannya para nabi dan para rasul, ya siapkan mental untuk didustakan. Jangan mentalnya mental kerupuk. Tahu kerupuk? Kalau digoreng gede ya. Wah, gede. Dimasukkan dalam air pelepas. Jadi kecil. Jangan begitu. Da'i ilallah. Jangan mundur ketika digertak. Aduh, digertak kok mundur. Da'i itu mundur kalau diberi peringatan. Nih, dalil. Engkau salah. Wah, mundur. Sami'na wa ata'na. Ya, karena dikasih dalil. Mundurnya itu karena dalil. Dalil itu menyatakan harus mundur. Ya mundur. Tidak. Ya. Kalau dai digertak kamu, kalau tidak mundur tak tahdir kamu. Tahdiran aja. Itu. Mau ditahdir aja. Jadi kamu enggak mundur, tak tangkap kamu. Ya weh, silakan. Itu hak Anda untuk menangkap. Urusan Anda dengan Allah. Terus jalan. tidak luntur dari prinsip. Ya, tidak takut ditinggalkan umatnya. Tidak takut untuk apa? Didustakan oleh umatnya, tidak takut untuk disakiti oleh umatnya. Tidak pernah mundur dengan itu semua. Baru mundur kalau dengan hujjah, dengan dalil. Gitu ya. Naam. Karena dakwanya ilallah, bukan ila nafsi. Kalau ila nafsi, bagaimana ila nafsi? Berdakwah agar orang mentaati dirinya. Diri si da'i. Ketika orang-orang yang sudah mentaati dirinya itu terus mau meninggalkan dia, oh jangan, tolong, kenapa sih kamu kok meninggalkan saya? Iya, habis kamu sih terlalu keras. Ya sudah, sekarang enggak keras, yang penting kamu jangan meninggalkan saya, begitu. Tawar-menawar akhirnya. Negosiasi akhirnya, bisa dinego. Ya. Nah, kalau sudah ditawar ya dibeli akhirnya dengan harga murah. Begitu. Hati-hati. Itu dai ya. Jadi kalau menempuh jalan Rasul itu harus menyiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan demikian. Maka harus membekali diri dengan keikhlasan dan ilmu. Tanpa kedua ini, kamu kalau tidak ikhlas, kamu sangat rentan untuk terpukul mundur. Sangat rentan. Sebab kamu tidak ada tujuan lain kecuali manusia. Tapi kalau tujuanmu kepada Allah, siapa yang akan bisa menakut-nakuti kamu? Dalam keadaan kamu sangat yakin Allah membela kamu, selama engkau membela agamamu, siapa yang menakuti kamu? Tidak ada. Nah, itu ikhlas. Kalau kamu berdakwah dengan ilmu, syubhat apapun yang dilemparkan oleh musuh-musuh dakwah itu, pengkaburan apapun yang dilemparkan oleh musuh-musuh dakwah itu, sikat dengan hujjah. Geblak gitu. Terkapar itu. Musuh itu begitu. Nah, mestinya ya, jadi dua-duanya harus kamu bekali diri, ikhlas ya, dan menguatkan ikhlas dan menguatkan ilmu, karena dua-duanya ini yang menjadi sasaran serangan bulan-bulanan musuh-musuh dakwah ya. Kamu kalau tidak ikhlas dirayu untuk menjual dakwah itu, menjual belikan dakwah itu, dengan mudah kamu akan menjualnya. Wahagada. Naam. Wa kullama qawiyatil adhiyatu qaruban nasru, dan setiap semakin kuat gangguan al-adhiyah, gangguan terhadap da'i itu, qaruban nasru, akan semakin dekat pertolongan Allah. Dalilnya apa? Ya, dalilnya ialah inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Naam. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Beliau menyatakan Beliau menyatakan bahwa wa'lam anna apa? Anna nasra ma'al ma'a sabri wal faraja ma'al karbi. Ya. Ketahuilah bahwa nasr pertolongan ma'al ma'a sabri bersama kesabaran. Wal faraja dan terlepas dari kesulitan itu ma'a al-garbi akan menempel bersama dengan kesulitan. Nah, jadi kata Nabi, ketahuilah bahwa setiap saat datangnya satu malapetaka pasti sebentar lagi datang faraj, terlepas dari kesulitan. Setiap datangnya musibah sebentar lagi akan datang nasr. Bila kita menyikapi malapetaka itu dengan sabar. Ya. Walaisa an-nasru mukhtassan bi an yansural insana fi hayatihi. Dan tidaklah an-nasr itu khusus dalam bentuk Allah menolong seorang manusia di dalam kehidupannya. Wa yara athara da'watihi qad tahaqqaqa. Dan di dalam masa hidupnya itu melihat bahwa pengaruh dari dakwahnya telah terjadi. Tidak hanya itu, nasr. Tidak hanya itu. Balin nasru yakunu, bahkan nasr itu terjadi. Walau ba'da mautihi, walaupun sesudah wafatnya. Biaya ja'alallahu fi qulubil khalqi qabulan lima da'a ilaihi, yaitu dengan Allah menjadikan di dalam hati makhluk qabulan, yaitu semangat menerima lima da'a ilaihi kepada apa yang dia seru padanya, wa akhdan bihi wa tamassukan bihi, dan mengambil dakwah itu dan berpegang dengannya. Ya, bisa jadi demikian, yaitu datangnya nasr itu sesudah wafatnya dai tersebut, sehingga dai itu hanya melihat hasil dakwahnya itu ketika di alam barzakh, sudah di alam barzakh. Melihatnya bagaimana? Wah, dikirimi terus pahala oleh orang-orang yang mengikuti dakwah dia. Padahal orang-orang itu yang mengikuti dakwah dia itu ketika dia masih hidup, wah, mencaci maki dia, merendahkan dia. Tidak ada harapan sama sekali dari penampilannya itu untuk dia ini menerima dakwah. Tapi setelah matinya si dai itu, dia terus dapat hidayah dari Allah. Kemudian dia beramal dengan dakwah si mati tersebut. Akhirnya si mati itu dapat kiriman pahala. Ya. Naam, bisa jadi demikian. Fa in hadha yu'tabaru nasran li hadha da'iyah. Wa in kana mayitan, maka fa in hadza, apabila perkara ini yang demikian ini yu'tabar, dianggap nasron sebagai pertolongan li hadza da'iyah, untuk si dai ini, wa in kana mayitan, walaupun dia mati, telah mati. Fa 'ala da'iyati, maka atas da'i ayyakuna sabiran, wajib atas dia untuk sabar ala da'watihi, untuk terus berdakwah, mustamirran fiha, terus menerus berdakwah di jalan itu, sabiran ala ma yad'u ilaihi min dinillahi azza wa jalla, tetap sabar dalam menjalankan dakwahnya kepada agama Allah, sabiran ala ma ya'taridu da'watah, dan sabar terhadap orang-orang atau terhadap halangan-halangan yang menghadang dakwahnya, ya'tarid menghadang dakwahnya, sabiran ala ma ya'tariduhu huwa minal adha, dan juga sabar atas apa yang menghadang dia dari perkara gangguan-gangguan. Ya, karena kalau tetap sabar dan kemudian mati tetap dalam istiqomah di atas dakwah itu, Allah kemudian jadikan sebab dengan dakwah dia itu yang telah dia tinggalkan, apakah dalam bentuk buku-buku, ataukah dalam bentuk tulisan-tulisan, ataukah dalam bentuk beberapa gelintir murid, terus beberapa gelintir murid ini melanjutkan perjuangan dakwah gurunya setelah matinya si guru, baru kemudian datang pertolongan Allah. Kalau yang demikian ini adalah sebagai nasr, maka sabarlah pada da'i itu untuk sampai mati memperjuangkan dakwah, walaupun dia dihadang oleh berbagai penghadangan, gangguan, adha, godaan. Wahahumur rasulu, wahahumur rusulu, salawatullah wasalamuh alaihim. Coba ini kita lihat mereka para rasul, semoga salawat dan salam atas mereka, atau salawat dan salam atas mereka. Udhu bil qawli wa bil fi'li, mereka disakiti dengan perkataan dan perbuatan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah apa yang telah datang kepada orang-orang sebelum mereka dari para rasul, dari rasul, kecuali mesti orang-orang kaumnya itu mengatakan tentang rasul tersebut sahirun au majnun, si rasul itu sahir, dituduh tukang sihir, au majnun, dituduh pula tukang orang yang gila. Surat apa ini? Adz-Dzariyat ayat 52. Wa qala azza wa jalla, dan juga firman Allah yang maha agung dan maha mulia, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin, dan demikianlah kami jadikan setiap nabi itu aduwwan, musuh-musuh, minal mujrimin, dari orang-orang yang jahat. Jadi mesti kamu kalau mau jadi da'i, ya harus menghadapi al-mujrimin. Ya mau tidak mau, sunnatullah mengatakan demikian. Terus apa akan ada perubahan? Tidak mungkin, tidak berubah. La tabdila li sunnatillah, tidak akan ada perubahan bagi sunnatullah. Walakin ala da'iyati ayyuqabila dhalika bisabri, akan tetapi atas para da'i ayyuqabila, untuk menghadapi semua itu bisabri, dengan sabar. Wandur ila qawlillahi azza wa jalla li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan lihatlah kepada firman Allah azza wa jalla kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila, kami sungguh yang telah menurunkan kepada muhammad Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya, kana minal muntadhari ayyu qala fashkur ni'mata rabbika. Yang setelah pernyataan ini mestinya minal muntadhar adalah sesuatu yang dinantikan. Setelah pernyataan Allah ini apa? Ialah dikatakan oleh Allah, fashkur ni'mata rabbik, hendaknya kamu bersyukur kepada nikmat Tuhanmu. Iya. Hah? Karena diturunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an itu adalah nikmat kemuliaan. Nah, mestinya apa? Fashkur ni'mata rabbik, itu yang disangka. Walakinnahu azza wa jalla qal, tetapi kenyataannya Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia berfirman apa? Fasbir li hukmi rabbika. Setelah ini, inna nahnu nazzalna al-Qur'ana tanzila. Setelah itu apa? Fasbir li hukmi rabbika, dan maka bersabarlah kepada hukum Tuhanmu. Paham ini? Ya. Naam. Mafhum hadha ya syabab? Ha? Paham? Naam. Maka perintah sabar setelah berita bahwa Allah memberikan kemuliaan pada Rasul-Nya dengan menurunkan Al-Qur'an. Ya. Wa fi hadza isyaratun ila anna kulla man qama bi hadzal qur'ani, dan dalam ayat ini ada isyarat kepada semua orang yang man qama bi hadzal qur'an, yang menunaikan Al-Qur'an ini, fala budda ayyana lahu ma yanaluhu mimma yahtaju ila sabrin. Pastilah budda, tidak boleh tidak. Ayyanalahu pasti akan ditimpa dia, orang yang menegakkan hukum Al-Qur'an ini pasti dia akan ditimpa oleh mayanaluhu, apa-apa yang telah menimpa dia. Apa-apa yang akan menimpa dia yaitu perkara-perkara yang mimmayahtaju ila sabrin, yang membutuhkan kesabaran. Pasti. Wanzur ila halin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina darabahu qaumahu, dan ingatlah kepada keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dipukul oleh kaumnya, fa'admuhu, sehingga mereka mengucurkan darah beliau, wa huwa yamsahud dam'an wajhihi, dan beliau mengusap darah dari wajah beliau, wa yaqulu, sambil beliau menyatakan, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampunilah dosa kaumku karena mereka itu sesungguhnya tidak tahu berbuat demikian ini. Fa'ala da'iyati ayyakuna sabiran muhtasiba, oleh karena itu atas para da'i hendaknya dia menjadi orang yang sabiran, yang sabar, muhtasiba, dan terus menghitung, mengharapkan pahala dari kesabaran itu. Ya. Nah. Kata beliau, kata Syekh bin Utsaimin, as-sabru thalathatu aqsamin, sabar itu tiga macam, tiga bagian. Awalan sabrun ala ta'atillah, yang pertama ialah sabar di atas untuk taat kepada Allah. Tanian sabrun an maharimillah, kedua sabar untuk menjauhkan diri dari godaan melanggar hukum Allah. Thalithan, yang ketiga, wasabrun ala aqdarillah, dan sabar terhadap aqdar, takdir-takdir Allah. Ala aidi ba'dil ibadi. Naam. Minal idha'i wal i'tida. Sabar terhadap takdir-takdir Allah, Oh, terlonjat. Sabrun ala aqdarillah allati yajriha, yang Allah jalankan ketentuannya itu, imma mimma la kasba lil ibadi fihi, apakah dalam perkara yang bukan dari upaya hamba Allah padanya itu. Jadi Allah jalankan takdir itu dengan jalan lain, musibah-musibah datang tidak melalui pekerjaan dari hamba-hamba Allah. Wa imma mimma yajrihi lahu ala aidi ba'dil ibad, atau musibah-musibah Allah jalankan takdirnya melalui aidi, melalui tangan-tangan ba'dil ibad, sebagian hamba-hamba Allah, yaitu apa? Minal idha'i wal i'tida', dalam bentuk idha', gangguan, dan i'tida', permusuhan hamba Allah. Tidak melalui tangan hamba Allah, seperti mati, banjir, gunung meletus, itu tidak melalui tangan hamba Allah, tetapi musibah-musibah yang memang Allah takdirkan. Ya, harus sabar dalam hal ini. Atau takdir Allah dalam bentuk apa yang melalui tangan hambanya, yaitu disakiti, dihina, difitnah, didustakan, dan sebagainya. Ya, sabar terhadap apa yang Allah takdirkan, yaitu dari berbagai malapetaka tersebut. Bagaimana? Yaitu husnudzon, tetap husnudzon kepada Allah, begitu. Nah, ada janji. Ilahuna awalan ya akhwan. Naam. Wa insyaallah kita lanjutkan pada yang kedepan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.